Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, Sanggar Cerita akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Ragil yang Cerdik. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan. Sebuah desa, ada seorang pemuda miskin bernama Ragil. Ragil hidup sebatang kara, tapi dia cerdik walau agak kurang jujur. Namun karena senyumnya yang manis dan sinar matanya yang ramah, membuat orang mengabaikan tabiatnya yang buruk itu. Alkisah, rupanya Baginda Raja telah mendengar tingkah laku Ragil yang kurang jujur itu. Pengawal, Tangkap orang yang bernama Ragil itu kemari. Aku ingin mencoba kemampuan dia. Katanya dia cerdik. Kebetulan di bukit gantung yang letaknya tidak jauh dari perbatasan kerajaan ini. Tinggallah tukang sihir yang jahat yang suka mengganggu penduduk. Aku akan menyuruh dia mencuri kuda terbangnya dan taplak meja bersulam benang emas milik tukang sihir jahat itu. Mencuri kuda terbang dan taplak meja bersulam benang emas? Lalu apa keajaiban dari kedua benda itu, Baginda? Keajaiban kuda terbang itu sangat menakjubkan. Kuda itu kecepatan terbangnya bagaikan kilat. Siapapun tak akan ada yang sanggup mengejarnya. Oh, bukan main. Sedang taplak meja bersulam benang emas itu. Konon aku dengar disitulah tersimpan kekuatan ilmu si tukang sihir itu. Nah, pengawal, aku menginginkan sekarang juga Ragil dibawa kemari. Baik, Baginda. Hamba permisi dulu. Kalau memang benar dia cerdik, dia pasti akan terhindar dari hukumanku. Baginda, inilah orang yang bernama Ragil itu. Bagus. Ampun tuanku, apakah hamba akan dihukum? Ya, sebenarnya kau harus dipenjarakan karena telah melanggar hukum. Tapi aku masih ingin memberi kau keringanan asal kau berhasil melaksanakan perintahku ini. Apakah gerangan perintah itu, Baginda? Begini, aku menginginkan kau mencuri seekor kuda terbang milik si tukang sihir yang suka mengganggu penduduk itu. Maksud Baginda, tukang sihir yang tinggal di Bukit Gantung itu? Iya, benar. Aku rasa kau pun sudah mendengar ulah tukang sihir itu. Iya. Hamba sudah tahu, Baginda. Nah, itulah perintahku. Kalau kau sanggup. Baiklah, Baginda. Hamba sanggup. Nah, dalam berapa hari kira-kira kau sanggup membawa kuda terbang itu ke hadapanku? Dalam 2 hari, Baginda. Bagus. Untuk berangkat ke bukit itu, apakah kau memerlukan suatu peralatan? Tidak perlu, Baginda. Semuanya akan hamba laksanakan dengan kecerdikan hamba. Kalau begitu, hari ini juga kau kupersilahkan berangkat ke bukit itu. Terima kasih, Baginda. Hamba pergi dulu. Sejuk juga udara di bukit ini. Suara apa itu? Tadi rasanya aku melihat sesuatu yang meloncat ke dalam semak-semak. Apa ya? Lebih baik ku dekati saja semak-semak itu. Ketangkap kau! Rupanya kau kelinci yang membuat aku jadi kaget tadi. Sakitnya saya, ampun. Kau bisa bicara? Iya, soalnya saya bukan kelinci biasa. Sebenarnya saya seorang manusia pemburu burung. Tapi ketika saya berburu burung di bukit ini, tiba-tiba saya bertemu seorang kakek berjenggot putih. Lalu saya disihirnya jadi kelinci. Ampun anak muda, lepaskan saya, ampun. Baiklah, kau akan kulepaskan. Tapi, asal kau bisa menolongku. Kau mengerti? Baiklah. Apapun yang kau perintahkan, akan saya sanggupi, anak muda. Bagus. Terima kasih, anak muda. Kelinci, tadi kau katakan bahwa kau telah disihir si kakek berjenggot putih. Iya. Nah, sekarang tunjukkan di mana rumah si kakek itu. Baiklah, akan kutunjukkan. Tapi kalau boleh aku tahu, untuk apa kau mengetahui rumah si kakek sihir itu? Aku mau mencuri kuda terbangnya. Mencuri kuda terbangnya? Iya. Aduh, bahaya anak muda. Seandainya kau sampai ketahuan si kakek sihir itu, bisa-bisa kau disihirnya. Aku tidak takut, kelinci. Karena ini adalah perintah raja. Jadi apapun resikonya harus aku laksanakan. Baiklah kalau memang itu sudah menjadi tekadmu. Tempat malam saja. Kenapa tidak sekarang saja, Kelinci? Kalau sekarang, si kakek itu pasti sedang mencuci kudanya. Nanti kita tidak leluasa untuk bergerak. Tapi kalau nanti malam, aku yakin pasti berhasil. Iya, baiklah. Kalau begitu, aku istirahat dulu sambil menunggu malam. Rumahnya berbentuk panggung. Kelinci, di mana kandang kuda terbang itu? Pelan-pelan. Kandang kuda terbang itu berada di bawah rumah panggungnya. Sekarang kau tunggu di sini dulu ya. Biar ku selidiki dulu si kakek itu sudah tidur atau belum. Baiklah. Kelinci itu sudah datang. Bagaimana Kelinci? Apakah si kakek itu sudah tidur? Sudah. Ayo. Anak muda, jika kau sudah masuk ke kandang itu, cepat-cepat kau pasangkan pelana yang ada di dekatnya. Dengan begitu, kuda itu tidak akan meringkik keras. Masalah si kakek jenggot, biar aku yang mengawasi. Iya. Nampaknya kuda ini sedikit liar. Brengsek. Jangan berisik kuda tolol. Aku mau tidur. Untung pelana ini cepat-cepat kupasang. Kalau tidak, pasti kuda ini terus meringkik. Cepat, bawa keluar kuda itu. Iya, baik. Ayo Kelinci. Kelinci. Ayo cepat naik kuda ini sebelum si kakek itu mengetahui. Ayo, kuda ini akan terbang menuju istana. Ayo. Nah, ayo kuda yang manis. Sekarang cepatlah terbang. Kita ke istana mutiara. Suara kuda aku. Apa yang terjadi ini? Kudaku ada yang mencuri. Hoi, kembalikan kudaku. Awas kau pencuri. Kalau nanti ketangkap, akan kusihir kau. Dengan bantuan Kelinci, akhirnya Ragil dapat membawa kuda terbang itu ke istana. Bagus. Ternyata kau cerdik dan berani, Ragil. Terima kasih, Baginda. Perintah pertama dapat kau laksanakan dengan baik. Tapi aku belum puas. Aku masih menginginkan kau melaksanakan perintahku yang kedua. Sekarang kau harus mencuri taplak meja tukang sihir itu, yang terbuat dari benang emas. Tapi ingat, taplak itu dijaga oleh istri tukang sihir. Karena dari taplak bersulam benang emas itulah, kekuatan si tukang sihir itu tersimpan. Oh, begitu. Baiklah, Baginda. Kalau begitu, hamba akan cepat-cepat ke sana. Iya, silakan. Kelinci, coba selidiki rumah tukang sihir itu. Si kakek itu ada atau tidak? Baik, baik. Beruntung kita, si kakek itu tidak ada di rumah. Yang ada cuma si nenek. Nampaknya dia sedang menyulam. Kebetulan sekali. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat ke rumah itu sebelum si kakek datang. Ayo, ayo. Apa akalku ya untuk mendapatkan taplak meja itu? Aku ada akal. Aku harus pura-pura sedih pada si nenek itu. Akan kukatakan bahwa si kakek dikeroyok serigala. Oh, siapa? Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Aduh, bahaya, Nek, bahaya. Bahaya sekali. Si kakek dikeroyok serigala di lembah sana. Apa? Suamiku dikeroyok serigala? Iya. Ya. Oh, aku harus ke lembah itu sekarang juga. Iya, cepatlah, Nek. Sebelum si kakek mati digigitnya. Biar aku di sini menjaga rumahmu. Oh, iya. Oh, tolong jaga rumahku. Iya, baik, Nek. Di mana ya taplak itu? Nah, itu dia. Kelinci. Ayo kita harus cepat-cepat kabur dari rumah ini. Sebelum si kakek dan nenek itu datang. Ayo. Mari. Ya, dengan kecerdikannya, Ragil pun kembali berhasil mencuri taplak meja bersulam benang emas itu. Bagus, bagus. Kau kembali berhasil melaksanakan perintahku mencuri taplak meja ini. Berarti si kakek itu sekarang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Nah, sekarang perintahku yang terakhir. Seandainya kau berhasil lagi, maka kau akan kubebaskan dari hukuman. Terima kasih, Baginda. Perintah apa lagi yang harus hamba laksanakan? Tangkap tukang sihir itu dan bawa kemari hidup-hidup. Hah? Menangkap tukang sihir itu? Iya, kenapa? Kau takut? Bukankah tukang sihir itu sudah tidak mempunyai kekuatan sihir lagi? Iya. Hamba berani, Baginda. Tukang sihir itu pasti akan hamba bawa kemari. Bagus. Ternyata kau memang berani. Nah, laksanakan sekarang juga. Mudah-mudahan kau berhasil. Baik, hamba permisi, Baginda. Dengan menyamar menjadi seorang kakek-kakek, Ragil kembali mendatangi rumah si tukang sihir itu bersama Kelinci. Bagaimana, Kelinci? Apakah penyamaranku sempurna? Cukup sempurna. Lihat, rumah tukang sihir itu nampak terang. Aku rasa si kakek itu ada di rumah. Mari kita dekati. Mari. Kau tunggu di luar saja ya, Kelinci. Biar aku yang masuk ke dalam. Siapa? Malam-malam begini masih saja ada tamu mengganggu saja. Tidak tahu apa kalau hari ini pikiranku sedang pusing. Permisi. Bolehkah saya numpang bermalam di rumahmu, Kakek Jenggot? Siapa kau? Aku tukang obat. Ya, kenapa tiba-tiba kau ingin bermalam di rumahku? Sebenarnya aku ingin pulang, tapi ketika aku melewati lembah itu, tiba-tiba muncul segerombolan serigala mengejarku. Ya, aku cepat-cepat lari kemana saja, sampai akhirnya aku tersesat kemari. Kalau boleh, aku mau numpang tidur di rumahmu barang semalam. Iya, masuklah, masuk. Iya, terima kasih. Kakek Jenggot nampaknya, wajahmu sedang dirundung duka. Musibah apakah yang menimpamu, Kakek? Ya, aku sedang kesal dan putus asa. Loh, kenapa bisa begitu? Coba bayangkan. Dua benda kesayanganku telah dicuri orang secara licik. Bagaimana aku tidak kesal? Lalu sampai putus asa begitu, kenapa? Ya, aku putus asa karena tidak bisa mengejar pencuri itu. Seandainya kudaku tidak dicurinya pula, pasti pencurinya sudah ketangkap. Kasihan kau, Kakek Jenggot. Nampaknya sulit juga memperalat tukang sihir ini. Aku harus mencari akal. Kakek Peot. Iya. Marilah mendekat ke perapian ini. Kalau kau merasa kedinginan, agar tubuhmu hangat. Iya. Di sana ada sebuah peti besar. Nah, aku ada akal. Kakek Jenggot, nampaknya peti itu masih baru. Iya, kenapa? Tidak. Untuk apa peti itu, Kakek Jenggot? Kenapa peti sebagus itu kau taruh begitu saja? Peti itu untuk menghukum pencuri itu kalau suatu saat tertangkap. Begitu ya. Apakah pencuri itu akan kau masukkan ke dalam peti itu? Iya. Kenapa kau tertawa? Kakek Jenggot. Bagaimana mungkin peti itu muat? Peti itu terlalu kecil. Kau saja belum tentu masuk ke dalamnya. Mana mungkin tidak muat? Nih, lihat. Aku akan masuk ke dalam peti itu. Inilah kesempatanku. Aku harus menutup peti itu. Kenapa ditutup peti ini, Kak Peot? Cepat buka. Buka. Kurang ajar. Jangan sampai marahku kumat. Ku sihir kau nanti. Sihirlah aku, Kakek. Sekarang kau sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Karena taplak emas itu sudah ada padaku. Kurang ajar. Rupanya kau pencuri itu. Sekarang juga kau akan kubawa ke istana. Dan kuhadapkan pada Baginda Raja. Kelinci, cepat kemari. Nah, cepat ambil anak kunci di atas meja itu. Kita harus kunci rapat-rapat peti ini. Aku rasa Baginda akan senang karena tugasmu selalu berhasil, Ragil. Nah, sekarang sudah terkunci. Ayo, bawa ke istana. Baginda, terimalah peti ini. Di dalamnya telah hamba jebak tukang sihir itu. Bagus. Bukalah peti itu, Ragil. Baik, Baginda. ampun, Baginda. Janganlah hamba dihukum. Hamba takut dipenjara. Kasihan istri hamba, Paduka. Baiklah. Kau tidak kuhukum. Tapi ingat, kau harus mengabdi padaku. Dan tinggal di istanaku. Ajak juga istrimu tinggal di sini. Oh, terima kasih atas kebaikan Baginda. Kakek Jenggot, sekarang kau harus menyembuhkan kawanku ini dari pengaruh sihirmu, agar dia kembali seperti sedia kala. Iya, baik. Simsalabim. Ah, terima kasih atas bantuanmu, Ragil. Aku telah menjadi manusia kembali. Nah, Ragil, karena kecerdikanmu, kau kubebaskan dari hukuman. Dan ini, 3 kantung emas hadiah atas keberanianmu selama ini. Tapi ingat, jangan kau ulangi sifat-sifat burukmu itu. Oh, iya. Terima kasih, Baginda. Nah, begitulah adik-adik. Akhirnya, Ragil dibebaskan dari hukuman karena kecerdikannya. Sedang si kakek Jenggot, tukang sihir, mengabdi pada kerajaan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita ini. Sampai bertemu pada kisah yang lainnya. Selamat berpisah.